Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Para aba wal umahat, bapak dan ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna, kitab tentang pendidikan anak yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Para aba wal ummahat rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah bahas cukup banyak tema yang penting yang perlu diketahui oleh para orang tua, ya, yakni tentang pakaian anak-anak, ya. Ya, kita mulai dengan pembahasan apa kemarin? Jangan sampai ya, budaya-budaya barat yaitu mendominasi anak-anak kita. Demikian juga kita telah bahas tentang pakaian anak dan kapan anak perempuan dipakaikan hijab. Demikian juga kita telah bahas tentang pentingnya ilmu dunia untuk dipelajari oleh anak-anak kita. Jadi bukan hanya belajar ilmu agama saja, tapi juga belajar ilmu dunia. Nah, mungkin yang perlu kami sampaikan, ya, tambahkan dalam permasalahan ilmu dunia, ini terkadang kita itu perlu untuk melihat bakat anak-anak kita, ya, para aba wal ummahat rahimakumullah. Jadi anak-anak kita itu dilahirkan ya dalam keadaan mereka memiliki bakat, ya, dan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Makanya kita perlu mengajarkan banyak hal kepada anak-anak kita sampai nanti dia menemukan apa yang menjadi bakatnya, ya. Apa itu tanda sesuatu itu menjadi bakatnya, ya, dia melakukannya dengan gembira, kemudian dia melakukannya itu dengan penuh kreativitas, ya, dan bisa meng-create, yang namanya kreatif ya, meng-create suatu hal yang baru, suatu hal yang berbeda dalam bidang tersebut. Ini menunjukkan bakat, ya. Makanya anak-anak kita itu jangan disuruh apa namanya mendalami semua bidang ilmu, satu kekeliruan, ya. Kalau semua bidang ilmu harus dikuasai, ya ini capek dia nanti. Sama kayak kurikulum kita. Kurikulum kita itu kan berat sekali, ya. Kurikulum sekolah formal loh, ya, maksud saya. Harus belajar IPA, IPS, semuanya dipelajari. Apalagi zaman kita dulu, semuanya harus dipelajari. Ya, baru SMA kemudian ada penjurusan. Nah, ini sebenarnya kurang tepat, ya. Anak-anak itu kita ajari hal-hal yang umum, hal-hal yang basic yang memang perlu dia ketahui. Nah, nanti kalau misalnya sudah ketahuan mana bakatnya, ya cukup bagi dia untuk mendalami itu saja. Misalnya ada yang berbakat pada sains, ya sudah dalami sains. Ya, tidak dituntut kemudian dia pandai misalnya untuk buat puisi, ya. Kalau kita dulu kan semuanya harus bisa bikin puisi gitu, ya. Semuanya harus bisa ngarang indah. Padahal enggak semua orang bisa, ya. Semuanya harus bisa dilakoni, padahal tidak. Nah, kita perlu ngajarkan apa yang menjadi bakat anak kita, kemudian itu diperdalam. Nah, kalau dia memperdalam sesuatu, ya, lalu dia mempelajari sesuatu dengan penuh kesungguh-sungguhan, ya insya Allah dia akan jadi orang. Ya, sesuatu itu kalau didalami, ya, misalnya anak laki-laki kita, dia suka otak-atik mesin. Ya, kalau itu didalami, nanti dia kuliahnya, sekolahnya, SMA Science, kemudian kuliahnya permesinan, wah nanti luar biasa, ya, dia bisa membuat hal-hal yang kreatif. Dan ketika dia bekerja, kalau nanti dia sudah selesai kuliahnya, dia bekerja, ya dia bekerja itu dengan senang hati, ya. Jangan dipaksa untuk menekuni satu bidang. Kadang-kadang ada orang tua yang misalnya bapaknya dokter, dia pengen anaknya juga jadi dokter, padahal bakatnya bukan di situ. Misalnya bakatnya dia menulis, ya, bikin puisi, bikin apa, ya, bikin bait-bait syair. Jadi jangan dipaksa, ya, anak-anak itu untuk menekuni satu bidang yang tidak mereka sukai. Penting bagi kita untuk mengetahui bakat anak-anak kita, ya. Ini yang berkaitan dengan ilmu dunia. Walaupun ilmu agama, hal-hal yang basic seperti akidah sahihah, cara beribadah sesuai dengan tuntunan sunnah. Ini mau tidak mau ya. Mau tidak mau anak-anak itu memang harus tahu, harus belajar betul ya, harus didorong dan bisa kita katakan dipaksa untuk belajar. Tapi kalau yang sifatnya ilmu-ilmu duniawi, ini sesuaikan dengan bakatnya dia. Selama bakatnya itu tidak bertentangan dengan syariat, Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka kita support. Ya, kita support. Sebagai tambahan gambaran ya. Saya dulu pernah bertemu dengan seorang anak ya, anak usia 7 atau 8 tahun ya, kelas 2 SD gitu. Dia itu di ruang kelas ya, itu tidak bisa konsentrasi ya. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran yang sifatnya kayak bahasa itu ya. Susah sekali, membosankan sekali bagi dia. Kelihatan banget dia tidak nyaman berada di ruang kelas tersebut. Tapi suatu ketika kita berkunjung ke rumah anak ini, ya kebetulan bapaknya itu punya sebuah bengkel. Jadi ada garasi di rumahnya, kemudian dia buat jadi bengkel. Kemudian anak usia 7 tahun ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dia bisa bantu bapaknya itu bongkar mesin. Ya, bapaknya ngasih alat, ngasih apa itu namanya? Kunci pas dan obeng, kemudian disuruh, "Nih, kamu buka." Anak usia 7 tahun buka, cepat sekali dia bukanya itu. Kemudian ketika bapaknya bekerja, dia lihat matanya melotot gitu ya, kelihatan antusias sekali. Nah, mungkin anak ini memang enggak bakat belajar bahasa Indonesia ya. Tapi apa? Belajar yang sifatnya teknik. Ya. Nah, ini kalau kita paksa seorang anak untuk mencintai satu bidang yang dia enggak suka, wah, kasihan sekali. Kasihan sekali ya. Ya. Seperti ya mungkin bisa kita lihat lah orang-orang yang salah-salah jurusan itu ya. Kuliah di fakultas ilmu komputer kemudian jadi ustadz malahnya. Ya, mungkin enggak bakat di ilmu komputer tadi, mungkin salah-salah jurusan kuliahnya. Nah, ini jangan terjadi ke anak-anak kita. Jangan terjadi. Kenapa? Karena akan wasting time, akan menghabiskan banyak waktu ya tanpa hasil yang optimal. Tapi kalau seseorang itu diletakkan di sesuatu yang merupakan bidangnya, selama bidang itu tidak menyelisih syariat, maka insya Allah ini akan lebih baik. Maka ini akan lebih baik. Wah, anak saya sukanya melukis Ustadz. Gak apa-apa, melukis itu boleh. Yang gak boleh itu melukis makhluk bernyawa. Ya, saya punya teman itu panggilannya Abah ya, pelukis istana beliau. Tinggalnya di Klaten. Itu pelukis dia. Pelukis. Ya. Bisa membuat lukisan ya, sekali dijual lukisannya sekian ratus juta ya, tapi nggak survive, bisa menghidupi keluarga, istrinya 3 ya, artinya dia bisa menghidupi beberapa keluarga ya. Sehingga anak-anak kita itu apapun yang menjadi bakatnya, selama tidak dengan koridor tadi ya, dengan tetap memperhatikan koridor syar'i, selama tidak melanggar prinsip syariat, maka tidak mengapa ya, dikembangkan bakatnya. Bahkan lebih mudah nanti bagi dia, smooth sekali belajarnya, lancar ya, tanpa ada ganjalan yang berarti. Berbeda kalau misalnya dia punya bakat tapi yang justru diajarkan kepada dia sesuatu yang menyelisih bakatnya ya. Bakatnya misalnya apa, science ya, misalnya science, bakatnya science tapi disuruh belajar tentang ekonomi makro misalnya. Sains dalam artian sains yang sifatnya teknik gitu ya, belajar tentang ekonomi makro, ya mungkin dia nggak nyaman. Atau belajar tentang sosiologi atau sebaliknya. Sehingga perlu bagi kita untuk mendeteksi apa yang menjadi bakat anak-anak kita, sehingga mudah bagi kita untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi kepada mereka. Allah Ta'ala alam. Ini pelengkap tentang mengajarkan ilmu dunia kepada anak-anak. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana Ustaz kita tahu bakatnya anak kita? Ya, kita tahu bakatnya anak kita ya dengan mengajarkan banyak hal kepada mereka, memperkenalkan kepada mereka banyak perkara. Ya, kalau kita ajarkan banyak perkara nanti kan ada yang kecantol nanti. Ada yang dia suka gitu ya. Ada yang dia suka, itu mungkin yang menjadi bakat dia yang perlu kita kembangkan. Baik, ini yang berkaitan dengan pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam bab baru. Tazwijul abna, ya, tentang menikahkan anak. Ya, nah ini nanti kita akan sampai pada saatnya ya, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, Aba wal Ummahat rahimakumullah, kita akan sampai pada fase di mana kita menikahkan anak-anak kita. Masya Allah. Ya, sekarang anaknya masih kecil-kecil, tapi nanti kalau anaknya perempuan ya kita yang menikahkan, kalau anak kita laki-laki ya nanti kita yang mengantarkan dia ke gerbang pernikahan. Ya, qala tazwijul abna, menikahkan anak. Qala minal ma'ruf alladhi ya yuqaddimuhu ar-rajulu abna'ahu al-mubadarati bitazwijihim idza ra'ahum yatahammaluna az-zawaj wa a'abahu ya wa a'ba'ahu. Dan termasuk perkara yang perlu dipersiapkan oleh seorang laki-laki, seorang kepala keluarga tentang anak-anaknya, ya ini apa? Hendaknya dia bersegera, ya bersegera menikahkan mereka apabila mereka memang sudah memiliki kemampuan. Ya tahammal artinya sudah bisa bertanggung jawab untuk melakukan pernikahan, ya, dan juga sudah mampu, sudah memiliki kemampuan. Qala fa fi tazwijihi lahum ifafun wa ihsan wa ihsanu waqad qala Allah Subhanahu wa taala wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ya, karena dalam menikahkan, ketika kita menikahkan anak-anak kita, sesungguhnya kita telah menjaga ya kemaluan dan juga iffah, artinya menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dan memberikan penjagaan kepada anak kita. Ya, penjagaan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, perbuatan-perbuatan keji. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Kata beliau, wal aimu ya man la zauja lahu dzakaran kana au unsa. Ya, al ayama adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Ya. Yang tidak memiliki pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi nikahkanlah, apa bahasa kitanya enaknya? Para jomblo begitu ya. Nikahkanlah orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian dan orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba kalian. Salihun ini maksudnya orang-orang yang layak untuk dinikahkan, untuk menikah dari kalangan hamba-hamba kalian, laki-laki maupun perempuan. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menikahkan orang-orang yang berkesendirian dan layak untuk menikah. Ya. Jadi anak-anak kalau sudah mampu untuk menikah, ya maka hendaknya dinikahkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Al-ba'ah, kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya artinya dia telah memiliki kemampuan baik secara biologis maupun secara finansial. Ya, jadi dia sudah mampu, ya sudah balik, ya secara biologis dia mampu berhubungan biologis. Kemudian secara finansial dia mampu untuk menafkahi keluarga, memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya. Makanya kalau bisa anak-anak kita tuh kita nikahkan dalam usia yang muda ya, jangan ketuaan. Ya usia yang pas untuk menikah itu ya mungkin 20-an tahun ya. Ya artinya kalau dia sudah selesai belajar ya segera nikahkan, jangan lama-lama. Ya, permasalahan yang ada itu tunggu-tunggu ya. Setelah S1, habis S1 S2, habis S2 S3 baru dinikahkan ya. Kalau orang zaman dulu itu saya baru takziah kemarin itu hari Senin, ada nenek-nenek meninggal dunia ya, usianya 85 tahun. Terus ngobrol sama anaknya yang paling tua, anak yang paling tua itu usianya kalau saya tidak salah 69 tahun. Anaknya yang paling tua 69 tahun. Kemudian neneknya itu 85 tahun. Berarti berapa? Dia punya anak pertama itu 16 tahun umurnya. Berarti sang nenek ketika menikah usianya berapa? 15 tahun. Ya orang zaman dulu nikahnya muda-muda. Anaknya 10. Jadi semua anaknya. Masya Allah ya. Jadi semua anaknya. Ya, lihat bagaimana orang tua zaman dulu ya. Anaknya banyak, ya, nikahnya muda, anaknya banyak, dan kemudian Masya Allah berhasil anaknya. Ya, kalau orang kita sekarang punya dua anak aja, ketika mau nambah yang ketiga, aduh cukup deh, capek. Ya, kadang-kadang ibu-ibu tuh kayak gitu tuh. Ya, punya anak dua, tiga, kemudian mau nambah gak? Aduh gak deh, capek. Orang-orang zaman dulu tuh anaknya 10, 12 ya. Paling minim tuh 5, 6 gitu ya. Zaman sekarang ini gampang sekali capek. Ya, udahlah dua anak cukup. KB. Ya. Nah, jadi Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Ya. Kemudian kata beliau, wa kama huwa ma'lum wa musyahad anna al-iftitan ya anna iftitan ar-rijali bin nisa' amrun 'adzim. Dan suatu perkara yang sudah diketahui dan disaksikan bahwa tergodanya seorang laki-laki kepada wanita ini merupakan perkara yang besar. Wa kadzalika iftitanun nisa'i birrijal, demikian juga terfitnahnya atau tergodanya wanita dengan laki-laki ya juga merupakan perkara yang besar. Ya. Jadi tergodanya laki-laki kepada perempuan, demikian juga perempuan kepada laki-laki, ya ini membuat keadaan yang sangat buruk di tengah-tengah masyarakat. Terjadi perzinahan, ya, terjadi perselingkuhan, ya. Gara-gara apa? Tergodanya laki-laki kepada perempuan, demikian juga perempuan kepada laki-laki. Ya, kemudian berakhir pada anak-anak yang tidak punya bapak ya, atau wanita yang hamil di luar pernikahan ya, efek rusaknya luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat ya minan nisa." Telah dihiasi bagi manusia kecintaan syahwatnya berupa kaum wanita. Ya. Jadi kaum laki-laki memang sudah diberikan nafsu syahwat kepada kaum wanita, yang kalau dia tidak bisa memanage syahwat ini pada tempatnya maka akan terjadi kerusakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan ujian atau godaan yang lebih berbahaya daripada kepada kaum laki-laki dari godaan wanita. Ya, jadi wanita ini termasuk godaan yang paling parah bagi kaum laki-laki. Ya, betapa banyak orang yang rusak, ya laki-laki yang rusak karena fitnah wanita. Ya, karena fitnah wanita. Baik. Kemudian kata beliau, fal waladu idza balagha wa taharrakat fihi syahwah wa kata beliau, maka seorang anak apabila dia sudah baligh kemudian mulai bergerak syahwatnya, ya mulai bergerak syahwatnya, maka dia akan berusaha untuk imdha, untuk menyalurkan syahwatnya tersebut. Ya, untuk menyalurkan syahwatnya tersebut. Imma bi mu'akasatil fatayat, ya bisa dalam bentuk menggoda anak-anak perempuan. Ya, kita bisa lihat ya anak-anak ABG yang sudah balik itu mulai dia menggoda anak-anak perempuan ya, karena memang itu sudah menjadi dorongan syahwatnya mereka, ya menjadi dorongan syahwatnya mereka. Jadi mulai dia menggoda anak-anak perempuan, kemudian at-tasakku fituruqat, ya mulai dia berkeliaran di jalan-jalan, ya cari perempuan yang bisa digoda, ya wal mulahaqatu hadhin nazar ila tilka, kemudian juga menggunakan pandangannya untuk melihat ya para wanita. Ya. Wa imma bil istimna al-mustaqbihu al-mustaqbihi alladhi yaf'alahu al-aduna minasyabab ya wal fasaqah minhum. Atau dia mulai menyalurkan syahwatnya dengan onani, masturbasi, ya, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang melampaui batas dari kalangan para pemuda dan orang-orang fasik. Ya. Wa imma bil wuqu'i fil fahisyati ya al muharramah. Atau terjadi pada terjatuh dia pada perbuatan keji yang diharamkan. Ya, kalau syahwat itu menjadi tidak terkendali, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah yang akan terjadi pada anak-anak kita. Dia akan cari perempuan untuk bisa dia goda, ya, atau dia melakukan onani masturbasi. Ya, onani masturbasi haram, ya, kecuali dengan tangan istri. Ya, tidak boleh bagi seorang laki-laki, demikian juga perempuan, untuk melakukan masturbasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Fa innahu ghairu malumin. Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kata Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada istri-istri mereka. Ya, jadi seorang laki-laki tidak boleh menumpahkan syahwatnya kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka dia telah berbuat melampaui batas. Sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwa onani haram hukumnya. Tidak boleh. Ya, karena Allah hanya membatasi pada istri dan budak-budak wanita. Ya. Tapi kalau yang melakukan istri boleh enggak? Boleh. Misalnya seorang suami ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati istrinya lagi palang merah. Ya, sedang haid, nggak bisa berhubungan suami istri, maka tidak mengapa bagi dia untuk meminta sang istri melakukan onani, ya, dengan tangan sang istri. Tangan yang laki-laki nggak boleh, tapi tangan istrinya boleh, ya, dia memberikan pelayanan kepada sang suami, ya, melalui onani. Tapi yang melakukan onani adalah tangan istrinya, ya. Nah, orang anak ketika dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya, maka dia akan terjatuh pada perbuatan ini, perbuatan onani. Ya. Yang lebih parahnya lagi, ya, wa imma bil wuqu'i fil fahisyah al muharramah. Yang lebih parahnya lagi nanti dia terjatuh pada perzinahan. Ketika onani itu sudah tidak menyenangkan lagi, dia pengen coba. Pengen coba, akhirnya ya udah, ya apalagi dia punya pacar, pacarnya juga mau, kemudian ya sudah terjadi perzinahan. Nauzubillah. Ya, makanya pergaulan anak-anak itu perlu kita jaga, ya. Perlu kita jaga, jangan sampai salah bergaul. Demikian juga kita buat mereka sibuk dan punya penyaluran, penyaluran energi. Ya, punya penyaluran energi. Jangan sampai energinya itu terhambat, kemudian syahwatnya semakin tinggi, akhirnya terjatuhlah pada perbuatan yang tercela. Ya, anak-anak itu harus dibikin capek, ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang perkara ini. Jadi anak-anak tuh dibikin capek, ya, jadi dia tidak punya waktu dan tidak punya tenaga untuk dia selewengkan. Semuanya dipakai untuk hal-hal yang baik, ya. Ajarkan dia olahraga, biarkan dia olahraga, ya. Masih remaja itu olahraga biar tersalurkan energinya, ya. Karena kalau tidak tersalurkan energinya, ini nanti syahwatnya akan semakin memuncak. Baik. Kalau waqalil minasyabab alladhi yamtathilu amrallahi subhanahu wa ta'ala bitta'affuf idh qala wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Maka hendaknya orang-orang yang tidak mampu untuk menikah atau yang belum mampu untuk menikah, dia ya menjaga iffahnya, ya, menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dirinya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dengan keutamaan dari Allah. Ya, jadi hendaknya dia jaga kehormatan dirinya, jangan sampai kemudian dia lepaskan begitu saja syahwatnya. Ya, kan banyak orang-orang tuh ya dikirim oleh bapak ibunya kuliah di luar kota, kemudian ya karena enggak ada yang mengawasi, ya pacaran, kemudian ya sudah sama pacarnya di kamar kos-kosannya berlakukan perzinahan, ya. Apalagi kalau kamar kos-kosannya campur baur, ya, kemudian nggak ada pengawasnya, nggak ada yang mengawasi, wah sudah, ya jadi tempat-tempat perzinahan. Ya. Maka kata beliau sedikit ya dari para pemuda yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Qala wa qalilun minhum alladhi yamtathiru amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh qala ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'. Dan sedikit sekali di antara para pemuda yang mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya mereka menikah. Ya, maka hendaknya dia menikah. Karena yang demikian lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu merupakan benteng baginya. Ya, merupakan pelindung. Pelindung baginya. Ini juga dalil yang menunjukkan onani itu gak boleh ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh puasa, bukan menyuruh onani. Kalau onani itu boleh, maka niscaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memerintahkan untuk melakukan onani. Ya, maka bagi para pemuda yang dia belum mampu untuk menikah, hendaknya dia memperbanyak puasa. Ya, jadi puasa, karena puasa itu akan membantu dia dalam memanage syahwatnya. Ya, demikian juga apabila para wanita, ya, anak-anak perempuan, apabila mulai dia haid, ya, kemudian syahwatnya mulai bermain-main, ya, amat sedikit di antara mereka yang tattaqiyallah wa tahafat wa tuhafidha ala nafsiha. Maka sedikit sekali di antara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga dirinya. Ya. Bal wa katsiratun minhunna taf'alu ma taf'alhu syiral fatayat minal mu'akisat wal mughazilat wal liqa bil fityan wal abath bi anfusihin. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh wanita-wanita yang jelek. Ya, di antara mereka, ya, menggoda kemudian bertemu dengan para pemuda, ya, wal abath bi anfusihin, dan kemudian melakukan perbuatan tercela dengan diri mereka. Abbas itu artinya tidak lagi menjaga kehormatan diri. Apa? Menjual diri. Ya, sampai dia menjual dirinya. Iya. Baik. Jadi ini fenomena yang dipotret oleh beliau terjadi di tengah-tengah kita, ya. Padahal beliau di Mesir ya. Di Mesir yang istilahnya mungkin lebih mending lah daripada kita. Saya belum pernah ke Mesir, enggak tahu juga sih. Ya mungkin sama aja dengan Indonesia ya. Tapi ya apa yang beliau potret, ini adalah fenomena yang juga terjadi di tengah-tengah kita di Indonesia. Ya, jadi anak-anak muda kalau nggak punya pacar, ya itu sebagiannya masih menganggap aib. Ya, anak muda kok kamu nggak punya pacar? Ya pacarmu mana? Ya kadang sebagian orang tua ketika pulang ke rumah, ya kamu gimana ketemu omnya misalnya? Kamu udah punya pacar belum? Pacarmu orang mana? Ditanya pacarnya mana, adalah yang demikian haram. Ya, maka kata beliau fajadirun ya bikulli abin mustati' ya qadirin qad wasa'allahu alaihi an yubadira bitazwiji abna'ihi wa banatihi qadra istita'atihi wa bimusa'adatihim qadra istita'atihi bikhtiyari salihin wa salihat. Maka sudah sepantasnya bagi setiap bapak yang memiliki kemampuan. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan bagi dia untuk segera menikahkan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan membantu mereka sesuai dengan kemampuannya dengan cara memilih orang-orang saleh, ya, laki-laki yang saleh dan wanita salehah, Ya, wa musa'adatihim qadral isti'aatihi bima yahtajuna ilaihi min malin wa asas. Demikian juga bisa membantu sesuai dengan kemampuan dia, membantu anaknya, ya, apa yang diperlukan oleh anaknya, baik itu harta maupun perabot-perabot, ya. Fa illam yakun hadhil akhir bil wajib alaihi lakinnahu mustahab lahu marghuban muraqaban fihi idza huwa naw'un min anwa'i ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau dia mampu maka hendaknya dia lakukan, walaupun yang terakhir yakni memberikan harta dan perabot kepada anak, ya, ini tidak wajib hukumnya, hanya hukumnya mustahab saja dan sangat disukai, ya, maka ini pun merupakan bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, termasuk bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi kalau anak sudah mampu untuk menikah, dibantu anaknya, difasilitasi apa yang bisa kita berikan kepada anak kita, kita berikan. Ya, kalau dia sudah memiliki kemampuan dan memang sudah saatnya bagi dia untuk menikah, maka hendaknya kita memberikan kemampuan, ya. Baik. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada tiga golongan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mereka. Ini juga kalau misalnya kita ketika menikah di awal-awal, ya, kemudian belum memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan finansial yang banyak, ya, nggak apa-apa, nikah saja. Yang penting cukup untuk menafkahi, kemudian nikah saja. Insya Allah setelah pernikahan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga orang yang Allah itu berkewajiban untuk membantunya. Lihat, Allah berkewajiban untuk membantunya. Allah mewajibkan dirinya untuk membantu tiga golongan ini. Yang pertama, annakihu yuridul afaf. Seorang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jadi kalau dia ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan beri kemudahan. Makanya kita nasihatkan kepada adik-adik kita, ya, yang mau menikah, ya, antum niat nikah itu dengan tujuan untuk menjaga kehormatan diri. Ya, maka kalau niatnya ini barakallahu fikum, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wal mukatibu yuridul ada. Yuridul ada. Dan seorang budak yang ingin untuk membebaskan dirinya. Ya, maksudnya di sini adalah seorang budak itu kan, dia kalau dia ingin membebaskan, ya, dalam syariat Islam kalau dia ingin membebaskan dirinya, dia nanti bilang ke tuannya, ya, dia bilang ke tuannya, saya ingin jadi orang yang bebas, apa yang harus saya lakukan, berapa jumlah yang harus saya bayarkan agar saya menjadi orang yang bebas, tidak lagi menjadi budak. Maka biasanya tuannya itu nanti akan menawarkan kepada dia, okay, kamu kerjakan proyek ini sampai selesai, setelah itu kamu bebas. Seperti yang dilakukan kepada Salman, ya, Salman Al-Farisi dulu, ketika dia ingin bebas, disyaratkan oleh tuannya untuk menanam sejumlah pohon kurma, sekian. Nah, atau dia mensyaratkan sejumlah harta, misalnya, ya, kamu saya bebaskan kalau kamu bisa setoran 100 dinar. Ya, 100 dinar misalnya. Ya. Maka kalau dia berusaha untuk membebaskan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan. Makanya orang yang ingin budak, yang ingin membebaskan dirinya itu termasuk mustahik zakat, ya. Ya. Wafir riqab, dalam Al-Qur'an disebut wafir riqab. ya, di antara penerima zakat adalah budak. Ya, siapa budak di sini? Budak yang ingin membebaskan dirinya. Jadi diberi bantuan zakat. Qala wal mujahidu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang akan menikah insyaallah urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala selama niatnya itu adalah untuk ya menjaga kehormatan dirinya. Ya, untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadanya. Qala waqad zawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith wal Fadl ibn Abbas wa amara bi'ta'i shadaq anhuma minal khumus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith dan Al-Fadl bin Abbas, ya, dan memerintahkan untuk memberikan mahar-mahar mereka, mahar mereka berdua dari khumus. Al-khumus ini adalah 1/5 dari rampasan perang yang menjadi haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang menjadi hak beliau kepada Al-Fadl ibn Abbas dan kepada Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Ya, bukan Abdul Muttalib paman beliau, ya. Ya, Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith. Ya, ini sepertinya ya masih kerabat beliau, masih ahlul baitnya Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Kisahnya dituturkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dari hadisnya Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith. Ya. Kata beliau, ijtama'a Rabi'ah ibn al-Harith wal Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya. Faqala wallahi law ba'athana aw ba'athna hadaini al-gulamaini, ya, qala li walil fadl ibn Abbas ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, fakallamahu fa'ammarahuma ala hadhihi sadaqat fa'addaya ma yu'addi an-nas wa asaba mimma yusibu an-nas. Kata Rabi'ah bin Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith, ya, ketika itu Rabi'ah bin al-Harith dan Abbas bin Abdul Muttalib sedang berkumpul. Jadi bapak dari Abdul Muttalib dan bapaknya Al-Fadl, yakni Rabi'ah dan Abbas sedang berkumpul. Maka kemudian mereka berdua mengatakan, ini Rabi'ah bin al-Harith dan Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, demi Allah, ya, sebaiknya kita utus dua anak kita ini, si Abdul Muttalib dengan Al-Fadl, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mereka berdua ini diperintahkan untuk memungut sedekah. Yang membuat sedekah di sini Allah taala mungkin yang dimaksud adalah zakat, ya. Coba dipekerjakan, ya, minta agar Nabi SAW mempekerjakan mereka sebagai amil zakat. Fa ada ya ma yu'adin nas, maka kemudian dia melaksanakan tugas itu sebagaimana orang-orang melakukan tugas tersebut. Wa asaba mimma yusibun nas, dan dia mendapatkan gaji sebagaimana orang-orang mendapatkan gaji. Jadi amil zakat itu kan diperbolehkan untuk apa? Untuk mengambil sebagian dari zakat itu sebagai honor, ya, bagi amil. Ya. Jadi salah satu penerima zakat itu adalah orang-orang yang menjadi amil zakat, pengumpul, pengampul zakat, penyalur zakat, ya, yang bekerja di bidang administrasi pencatatan zakat. Nah, maka mereka ini digaji dari harta zakat. Nah, maksud dari Abbas dan Rabi'ah ini, coba nih dua orang anak ini kerja ngumpulin zakat, ya, biar mereka bisa punya gaji. Ya. Qala fa bainama huma fi dzalika ja'a Ali bin Abi Thalib. Maka ketika mereka sedang membicarakan hal tersebut, datanglah Ali bin Abi Thalib. Ya, datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian kata beliau, fa waqafa alaihima fa dzakara lahu dzalik. Kemudian Ali pun duduk-duduk bersama mereka, atau Ali berdiri di hadapan mereka. Kemudian mereka pun menyampaikan pemikirannya tadi. Gimana kalau dua anak muda ini suruh bekerja saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan zakat? Maka faqala Ali bin Abi Thalib, la taf'ala, jangan-jangan, kata Ali, fa wallahi ma huwa bifa'il, ya. Ya. Kata Ali, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak mungkin untuk memperbolehkannya, mengizinkannya. Ya, karena orang yang mengumpulkan zakat itu kan dibayar atau digaji dengan harta zakat itu tadi, ya. Kemudian keluarga Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam itu tidak boleh memakan harta sedekah, termasuk harta zakat. Ya, sehingga apa? Jangan, kata Ali, jangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bakalan setuju. Lalu kemudian fantahahu Rabi'ah ibn al-Harith faqala wallahi ma tasna hada illa nafasatan mink alaina. Kemudian Rabi'ah bin Harith mengatakan, demi Allah, tidaklah engkau melakukan ini kecuali karena nafasah, karena ketidaksukaanmu kepada kami. Fa wallahi laqad nilta sihra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena demi Allah, kamu itu sudah jadi menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali. Ya. Maka kamu sudah enak, wahai Ali, ya, enggak perlu, karena kamu sudah jadi menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun masalah kami, kenapa kamu enggak suka, ya, karena kamu sudah posisi enak, ya. Maka kemudian Ali dibilangin begitu oleh Rabi'ah, ya. Mengatakan kepada mereka, ya, arsiluhuma. Oke lah, kalau gitu kirimkan saja mereka. Kalau kalian enggak mau dengar, ya sudah. Silakan kalian utus mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa wa taja'a Aliun. Ya, maka kemudian mereka berdua berangkat, kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian dia berbaring. Enggak tahu nih, mungkin posisinya di masjid, ya. Qala falamma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sallama adh-dhuhra sabaqnahu ila al-hujrah. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini ceritanya Abdul Muthalib bin Ar-Rabi'ah, dia mengatakan, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat dan kemudian beliau memberikan salam sholat duhur, sabaknahu ilal hujrah, maka kami mendahului beliau untuk pergi ke rumah beliau. Fakumna indaha hatta ja', maka kami pun berdiri di sana menanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba. Ya. Qala hatta ja'a fa akhadha bi adhanina thumma qala akhrija ma tusarrirani. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjewer kuping-kuping kami, ya, kemudian beliau mengatakan, keluarkan apa yang ingin kalian sampaikan kepadaku. Tsumma dakhala wa dakhalna alaihi wa huwa yawma idzin inda Zainab binti Jahsy. Maka kemudian kami pun beliau pun masuk ke dalam rumah beliau dan kami pun masuk ke dalam rumah beliau. Dan ketika itu beliau sedang berada di gilirannya Zainab bintu Jahsy. Ini menunjukkan bagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi enggak di rumah Aisyah terus. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berada di rumah istri beliau yang bernama Zainab, ya, bintu Jahsy. Qala wa tawakkalna al-kalam thumma takallama ahaduna. Maka kemudian kami pun saling menunjuk siapa yang berbicara. Ya. Tsumma takallama ahaduna, baru kemudian salah seorang di antara kami berbicara. Ya, faqala ya Rasulullah, anta abarun nas wa awsalun nas. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, ya, engkau adalah seorang yang baik. Engkau adalah orang yang paling suka menyambung silaturahim. Ya, waqad balagna an nikah. Ya Rasulullah, kami udah kepengen nikah. Ya. Faji'na litu'amirona ala ba'di hadhihi shadaqat fa nu'addihi ilaik kama yu'addin nas. Maka berikanlah kami pekerjaan wahai Nabi, ya, untuk mengurusi zakat. Maka kami akan berikan, kami akan kumpulkan zakat ini kepadamu sebagaimana pegawai-pegawai yang lain memberikan zakat, ya. Wa nusiba kama yusibun, dan kami pun diberi gaji sebagaimana mereka diberi gaji. Ya, jadi ini minta kerja, mau nikah Rasulullah, ya. Buat saya, kami berdua dikasih kerja. Apa kerjanya? Ngumpulkan zakat. Ya, kalau ngumpulkan zakat kan nanti diberi jatah gaji, ya, dari zakat yang dikumpulkan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Qala fasakata tawilan. Maka beliau alaihi salatu wasalam diam dalam jangka waktu yang panjang. Ya, cukup lama beliau diam. Hatta aradna an nukallimahu, sampai kami ingin untuk berbicara kembali kepada beliau alaihi salatu wasalam. Qala wa ja'alat Zainabu tulmi'u 'alaina min wara'il hijab an la tukallimahu. Tapi ketika kami ingin ngomong, berbicara lagi, Zainab memberikan isyarat dari balik hijab. Ya, jangan. Ya, tunggu saja. Jangan kalian kemudian mengulangi pembicaraan kalian. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, inna sadaqata la tanbagi li ali Muhammadin. Sadaqah atau zakat itu tidak pantas untuk diberikan kepada keluarganya Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Yang namanya zakat itu adalah kotoran-kotorannya manusia. Ya, kenapa dia disebut zakat? Karena tujuannya adalah membersihkan harta, kan ya? Berarti yang dibuang ini adalah apa-apa yang kotor. Ya, apa-apa yang dianggap kotor. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, harta seperti ini enggak pantas bagi keluarganya Muhammad. Karena dia merupakan kotoran manusia. Ud'uli mahmiyah wa kana 'alal khumus wa Naufal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, panggillah Mahmiyah. Mahmiyah adalah orang yang bertugas untuk mengurusi al-khumus. Al-khumus adalah 1/5 dari hasil lamasan perang yang menjadi haknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka kemudian karena Nabi panggil Mahmiyah. Mahmiyah adalah pengurus humusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga panggil Naufal bin Harith, ya, bin Abdul Muttalib. Faqala faja'ahu faqala li Mahmiyah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh mereka berdua. Qala, maka kemudian beliau mengatakan li Mahmiyah, kepada Mahmiyah, anki hadal gulam ibnatak li Fadl ibn Abbas wan kahuhu. Ya, wa qala li Naufal ibn al-Harith, anki hadal gulam ibnatak li, ya, fa'an kahani. Wa qala li Mahmiyah, asdiq anhuma min al-humus kada wa kada. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mahmiyah, wahai Mahmiyah, nikahkanlah putrimu dengan putrimu. Ya. Nikahkanlah putrimu. Nikahkanlah anak ini dengan putrimu. Ya. Ya, ini kepada Fadl bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan kepada Naufal ibn Harith, ya, wahai Naufal, nikahkanlah putrimu dengan pemuda ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan kepada Mahmiyah, asdik anhuma minal humus kada wa kada. Wahai Mahmiyah, berikanlah soduknya, ini apa, maharnya, ya, mahar pernikahan tersebut dari al-humus, ya, rampasan perang yang merupakan bagianku, kada wa kada, sejumlah demikian dan demikian. Ya, jadi Nabi SAW tahu bahwa kedua pemuda ini mau menikah, maka beliau memberi kemudahan. Tapi kemudahannya bukan dalam bentuk pekerjaan mengumpulkan zakat, ya. Tapi apa? Diberikan harta dari humusnya Nabi SAW. Ya, kalau humus ini boleh dimakan oleh keluarga atau boleh dipakai untuk keluarganya Nabi SAW. Tapi kalau zakat, sedekah, ah, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ya, sehingga, nah, dari pelajaran dari sini yang bisa kita dapatkan, bahwa Nabi SAW itu memudahkan urusan orang yang mau menikah, memberikan bantuan kepada orang yang mau menikah. Dan ini merupakan bentuk pengamalan terhadap perintah, terhadap hadis Nabi SAW sendiri. Tentang apa? Yang tadi itu, yang tiga orang yang berhak untuk dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah orang yang akan menikah. Ya. Yang akan menikah, maka di sini Nabi SAW memberikan bantuan kepada para pemuda yang ingin menikah. Nah, kita sebagai orang tua, ini kan Nabi kan bukan orang tua mereka, tapi lihat, ya, bukan orang tua saja, tapi apa, memiliki kepedulian untuk membantu anak-anaknya untuk menikah. Baik. Kemudian, waqad jahaza Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, demikian juga bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada putrinya yang mau menikah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan, ya, ibnatahu Fatimah, ya, mempersiapkan untuk anak perempuannya Fatimah, bimastata yauma idin, ya, dengan apa yang beliau mampu pada hari pernikahannya. Fafi sunan an-Nasa'i bi isnadin sahih min hadits Ali radhiyallahu anhu qaal, ya, dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari hadisnya Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan jahaza Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah, ya, fi khumail wa kirbatun wa fi khumailin wa kirbatin wa wisadatin hasyuha idkhir. Nabi SAW mempersiapkan untuk Fatimah dengan memberikan khumail. Khumail adalah pakaian yang berbulu. Jadi diberikan pakaian khusus, ya, bagi Fatimah. Kemudian kirbatun wa wisadah. Kirbah ini adalah kantong air. Ya, kantong air. Nah, ini kan keperluan perabot, termasuk perabot rumah tangga, ya. Orang itu di keluarga dia harus punya penampungan air. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan perabot rumah tangga yang diperlukan oleh Fatimah. Ya, ada pakaian, kemudian kirbah, tempat minum yang terbuat dari kulit, wa wisadah hasyuha idhir. Dan Nabi persiapkan bantal yang di dalamnya terdapat rumput-rumput idhir. Jadi biar empuk, ya, dikasih jerami. Ya, jeraminya itu namanya idkhir. Tanaman idkhir. Baik. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasalam apa? Mempersiapkan perabot-perabot yang akan dipakai oleh anaknya menikah. Ya. Jadi enggak jadi masalah kita persiapkan. Misalnya kalau misalnya kita punya kemampuan, ya. Misalnya kita diberi Allah rezeki, ya, yang luar biasa, ya, Masya Allah, ya. Kemudian kita punya tanah, ya, terus kita bangunkan rumah. Kita punya 4 orang anak, kita bangunkan 4 rumah. Ya, jadi kalau ketika mereka menikah, mereka nggak perlu ngontrak, tinggal menempati apa yang sudah kita bangun. Ya, demikian nggak apa-apa, nggak jadi masalah sama sekali, ya, bagus, ya, bagus. Ya, jadi anak-anaknya tidak jadi kontraktor, ya. Setiap tahun harus cari kontrakan. Ya. Baik. Qala wa kama aslafna fayan bagi an yuzawwija ar-rajulu bana banatihi idza balag idza balagna wa kunna yahtamilna az-zawaj. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, sudah selayaknya bagi seorang bapak ya untuk menikahkan putri-putri mereka apabila memang mereka sudah bisa bertanggung jawab ya dalam pernikahan. Ya. Fa hadza anfa'u lil fata fi diniha wa kadzalika fi dunyaha. Maka dengan menikahkan anak-anak tersebut, ini akan memberikan manfaat kepada para pemudi, baik itu dari sisi agama, demikian juga dari sisi dunianya. Amma fi diniha falsarful fitan. Falsarful fitan anha wa ifafuha wa tahsinu farjiha. Adapun dari sisi agama, ini berupa dia dipalingkan dari fitnah. Ya, kalau dia sudah menikah, seorang wanita yang sudah menikah, maka hawa nafsu syahwatnya bisa ada yang memuaskan. Ya, kalau dia berhasrat, ada suaminya yang bisa memuaskan syahwatnya tersebut. Ya, tidak kemudian ya sama seperti laki-laki ya, mencari pelampiasan ya, karena onani juga bisa dilakukan oleh perempuan ya. Qala wa ifafu wa tahsinu farjiha. Demikian juga ya, manfaat diniyah dari pernikahan adalah menjaga kehormatan sang wanita dan juga menjaga farjinya, menjaga kehormatan dirinya. Amma fi dunyaha ya fahiya fi sigoriha ahsabu ya wal injab alaiha aisar wa ashal wa raghbatur rajuli arijali fiha aktsar. Adapun dari sisi dunia, maka ketika masih muda ya, untuk menikahkan pemudi itu lebih mudah, karena laki-laki itu lebih gampang, lebih suka kepada wanita yang berusia muda daripada wanita yang sudah berusia bukan tua ya, artinya yang ya semakin bertambah usianya semakin susah untuk menikah ya. Maka ada lelucon itu ya, kalau anak-anak masih muda itu terlalu muda nikahnya, dia mengatakan siapa saya ya. Kalau anak-anak perempuan itu masih muda kemudian ditawari menikah ya, dia pertanyaannya siapa saya, artinya siapa saya kok sudah ditawari untuk menikah, saya masih muda, belum layak untuk menikah. Kemudian setelah beberapa tahun ya, dia ditawari untuk menikah ya, jawabannya pertanyaannya siapa dia. Nah, artinya dia sudah merasa pantas, tapi siapa nih yang mau nikah sama saya, siapa dia. Nanti kalau sudah lama dia nolak-nolak gak mau nikah juga, ketika sudah tua pertanyaannya berbeda lagi ya, pernyataan jadi pernyataan ya, bukan pertanyaan lagi, bukan siapa saya, bukan siapa dia, tapi siapa aja deh ya. Akhirnya siapa aja yang lamar, udah deh, udah usia udah tua, akhirnya terima aja lamaran dari siapapun karena usianya sudah terlanjur tua ya. Maka kemudian kalau dia sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya apa, dinikahkan, karena ini lebih menjaga agama dan dunianya. Kemudian apa patokannya kita menikahkan anak kita ya, ini ketika dia sudah bisa untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Wa hadza kulluhu mahalluhu idza kanat ya tatahammal az-zawaj wa tutiquhu. Dan dia dinikahkan kalau memang dia sudah bisa bertanggung jawab sebagai seorang istri, dia sudah bisa melakukan pekerjaan dia, tugas tanggung jawab dia sebagai seorang istri ya, walaupun mungkin usianya masih muda ya. Kemarin ada ustaz yang nikah lagi gitu ya, habis cerai sama istrinya nikah lagi sama seorang perempuan usianya 19 tahun. Enggak apa-apa 19 tahun, memang masih muda. Tapi kalau dia sudah bisa untuk memegang tanggung jawab rumah tangga ya, boleh-boleh saja ya, jangan terlalu lama ya, mumpung dia masih muda kan. Jadi kalau masih muda kan produktif ya, umur 19 tahun menikah ya. Kalau misalnya dia butuh 3 tahun untuk melahirkan seorang anak ya, maka umur dia ini dia masih bisa punya sekitar 8 atau 9 anak ya. Jadi anaknya banyak, dan anak yang banyak ini dicintai oleh Nabi SAW. yatazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penuh rasa cinta dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian pada hari kiamat nanti. Ya, jadi kalau usianya masih muda, masih produktif, masih bisa melahirkan tiap 3 tahun misalnya, melahirkan, kemudian dia menyusui 2 tahun, habis itu baru hamil lagi, kemudian lahirkan lagi, kemudian menyusui lagi terus ya. Kalau usianya masih muda 19 tahun, itu kan rata-rata menopause usianya berapa? 48 ya, menjelang 50 kan. Nah, dia masih bisa punya jangan 10 lah, kalau 10 nanti terlalu beresiko, usia menjelang menopause itu kan beresiko kalau hamil ya. Taruhnya tahu-tahu dia usianya 45 tahun terakhir kali punya anak, ya. Misalnya dia nikah 20 tahun, berarti 20 ada waktu 25 tahun bagi dia. Ya 8 anak bisa, dia punya 8 anak. Ya, Masya Allah banyak anaknya. Baik. Maka yang menjadi patokan kita menikahkan putri-putri kita adalah ketika dia memang sudah mampu untuk menikah. Faqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menarik ya, dan perlu kita jelaskan agar kita enggak salah paham. Waqad tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyata wa hiya bintu sittisinin wa bana biha wa hiya bintu tis'asinin. Ya. Bintu tis'isinin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun dan membina mahligai rumah tangga ketika Aisyah berusia 9 tahun. Jadi beliau memulai rumah tangga dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Ya Ustaz, masih kecil sekali. Ya jangan bayangkan seperti kita. Wanita zaman dahulu ya itu beda kondisinya dengan kita. Pertama beliau wanita Arab ya, wanita Arab lebih secara fisik lebih besar daripada wanita-wanita di Asia Timur seperti kita ya, Asia Tenggara seperti kita. Kemudian juga usia 9 tahun di masa itu adalah usia yang biasa untuk menikah ya. Karena zaman dulu wanita tidak ada beban untuk belajar, sekolah ya. Kemudian mereka menjalani hidup-hidupnya pun sederhana, simple ya, tidak kompleks seperti kita. Maka usia 9 tahun ini usia yang wajar, biasa. Ya, seorang wanita itu menjadi ibu rumah tangga. Makanya saya bilang tadi ya, yang waktu saya layat itu kan ada ibu usia 16 tahun udah punya anak berarti. Zaman kita sekarang mana ada ya, masuk penjara mungkin kali ya karena menikah dengan anak di bawah umur. Ya, kalau zaman dulu biasa 15 tahun ya, ketika sudah haid misalnya usia 12 tahun, kemudian 13 tahun langsung dinikahkan, itu biasa karena mereka memang tidak punya tanggung jawab apa-apa ya. Kerjanya apa, di sawah ya, enggak. Ya enggak perlu jadi apa, ya enggak perlu banyak belajar ya. Sehingga jangan kemudian kita mengikuti apa yang dikatakan oleh sebagian orientalis atau oleh orang kafir, lihat tuh Muhammad pedofil. Ya, kata mereka ya, naudzubillah ya, Muhammad tuh pedofil, nikah sama anak-anak, sukanya sama anak-anak. Kita katakan coba lihat keadaan masyarakat di masa beliau. Usia 9 tahun membina mahligai rumah tangga adalah suatu hal yang biasa ketika itu. Ya. Adalah suatu hal yang biasa ketika itu. Ya. Maka ini bukanlah suatu hal yang tercela sama sekali, Ya. Akhraj al-Bukhari min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadisnya Aisyah. Oh ya, mumpung ini masih banyak pendengarnya ya, kita sampaikan nanti kalau ingin bertanya, siapkan pertanyaan sekarang ya. Kemudian nanti raise hand biar kita tahu, jangan sampai nanti apa pas lagi bertanya kemudian kita kira enggak ada pertanyaan lalu ditutup gitu ya. Karena biasanya itu langsung leave ya. Kalau enggak ada yang bertanya langsung leave. Langsung di close room-nya. Sekarang kalau ingin bertanya siapkan pertanyaan nanti raise hand ya. Baik. Lanjutkan, kemudian kata beliau di sini, akhraj al-Bukhari min hadithi Aisyata radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dari hadithnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, Aisyah bercerita. Tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi aku ya ketika aku berusia 6 tahun. Faqadimna al-Madinah fa nazalna fi bani al-Harith ibni Khazraj fa uqitu fatamarraqa sya'ri fa wafa jumaimatan. Ya. Maka ketika itu aku pun tinggal. Ya, tinggal atau aku pun pindah, kami pun pindah ke Madinah. Lalu kami pun tinggal di kampungnya Bani Harith ibn Khazraj. Jadi ketika berhijrah ke kota Madinah, keluarganya Aisyah, ini keluarganya Abu Bakar, tinggal di kampungnya Bani Harith ibn Khazraj. Kemudian aku ditimpa sakit, kata Aisyah, ya, sehingga ya fawuki itu artinya aku ditimpa suatu penyakit, fatamarraqa sya'ri. Fatamarraqa sya'ri, maka kemudian rambut-rambutku rontok. Ya. Rambut-rambutku rontok. Fawafa jumaimatan. Ya, maka rambut-rambutku itu pun kuikat. Fa'atatni ummi, ya, Ummu Ruman. Maka kemudian aku didatangi oleh ibuku, yakni Ummu Ruman. Wa inni lafi arjuhatin. Ketika itu aku sedang bermain arjuhah. Arjuhah ini apa? Ayunan. Ya. Ketika itu aku sedang bermain ayunan. Ya. Wa ma'i sawahibuli. Dan ketika itu aku sedang bermain bersama teman-temanku. Fa sarahat bi fa ataituha. Maka kemudian dia pun memanggilku, ya, ibuku memanggilku, maka aku pun mendatanginya. La adri maturidu bi. Aku enggak tahu, ya, apa yang ibu inginkan dariku. Fa akhadat bi yadi hatta awqafatni ala babid dar. Maka kemudian ibuku mengambil tanganku, menarik tanganku, kemudian membawaku ke pintu rumah, ke pintu sebuah rumah. Wa inni laun hiju hatta sakana ba'du nafsi. Maka kemudian kata beliau, aku pun karena ditarik oleh ibuku tadi, aku apa ya, tersengal-sengal gitu. Maka napasku pun tersengal-sengal. Hatta sakana ba'du nafsi. Sampai kemudian nafasku kembali tenang. Bukan nafsi, nafasi, ya. Hatta sakana ba'du nafasi. Sampai kemudian nafasku tenang. Thumma akhadat syai'an min ma'. Kemudian ibuku mengambil air. Famasahat bihi wajhi wa ra'si. Kemudian dengan air itu ibuku, ya, mengusap wajahku dan juga mengusap kepalaku. Ya, jadi di apa? Di apa kalau bahasa Jawa, ya? Kalau bahasa Melayunya berdarup. Didarup, didarup itu artinya di dicuci mukanya pakai air, ya. Mungkin kan baru main kan debu, ya. Letak kemudian ambil air kemudian dicuci mukanya. Thumma adkhalatni dar. Kemudian beliau pun memasukkan aku ke dalam sebuah rumah. Fa'idha niswatun minal ansar fil bait. Ternyata di dalam rumah tersebut sudah terdapat wanita-wanita dari kalangan ansar. Ya, fa'kulna ya alal khaylul barakah. Ya. Maka kemudian wanita-wanita tersebut mengatakan, ya, kebaikan dan keberkahan. Ya. Wa ala khairi ta'ir, ya, dan di atas kehidupan yang baik. Ini doa kepada mereka, kepada Aisyah, ya. Fa aslamatni ilaihinna fa aslahna min sya'ni. Maka kemudian aku pun diserahkan kepada wanita-wanita Ansar tersebut, maka mereka pun mempercantik atau menghiasi diriku. Ya, falam yaru'ni illa Rasul sallallahu alaihi wasallam duhan fa aslamatni ilaihi wa ana yauma idin bintu tis'i sinin. Ya, maka setelah aku dihiasi, ya, tidaklah ada yang yang membuatku berdebar atau membuatku yaru'ni, membuat aku, ya, ya begitu, ya, berdebar gitu, ya, melainkan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam duhan, ya, di pagi hari. Kemudian fa aslamatni ilaih, maka ibuku pun menyerahkanku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana yauma idin bintu tis isinin, dan ketika itu aku baru berusia 9 tahun. Atau duhan di sini artinya keceriaan, ya, keceriaan, ya, bercahaya, wajah yang bercahaya. Ya, tidaklah ada yang membuatku berdebar-debar atau membuatku kaget kecuali keceriaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun dicerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia 9 tahun. Ih, bagaimana itu perasaannya, ya? Artinya dikenalkan, di apa, serahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Baik. Kemudian ini hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang orang tua, ya, mempersiapkan anaknya untuk menikah, ya, mempersiapkan anaknya untuk menikah. Ya, kalau dia sudah memiliki kemampuan dan memiliki kesempatan untuk menikah, maka silahkan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya tersebut. Kemudian kata beliau, ya, wah, ini target kita sampai belum tercapai ini, ya, masih banyak nih. Qadarullah. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya, beliau berbicara tentang kewajiban seorang ayah, ya. Maka seorang bapak, ya, ayyakhtar li ibnatihi rajulan, ya, kufuan laha. Hendaknya seorang ayah itu memilihkan pasangan yang layak, ya, yang sepadan dengan anaknya dari sisi agama dan dunia. Dari sisi agama maksudnya cari orang yang soleh. Kemudian dari sisi dunia, ya, orang yang bisa untuk menghandle anaknya ini dari sisi kemampuan finansial. Ya, jadi apa? misalnya anak kita tahu lifestyle-nya seperti apa. Maka cari yang bisa untuk menghandle lifestyle-nya anak kita. Jangan kemudian yang nggak selevel, maka ini akan membuat konflik. Bisa jadi anak kita nggak bahagia dengan keberadaan suaminya tersebut, ya, atau nanti bahkan terjadi konflik, ya, terjadi konflik. Ya, maka kalau misalnya anak kita biasa hidup sederhana nggak jadi masalah, tapi misalnya anaknya, misalnya ini, ya, biasa tinggal kamarnya AC, spring bed, ya, kemudian dinikahkan dengan seorang yang mungkin profesinya ala kadarnya, gajinya ala kadarnya, tinggal di kontrakan RSSSSSS, ya, rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah, ya, maka nanti bisa jadi anak kita, ya, nggak tahan, ya. Maka dicari apa yang sepadan dengan anak kita, ya, kecuali dia bisa bersabar. Kemudian hendaknya dipilihkan laki-laki yang saleh, ya, liyatazawwajha, ya, in kana kufuwan laha, dan carilah orang yang saleh yang memang sepadan dengan anak-anak kita, ya, dengan anak, dengan putri kita. Waqad dalat ala dzalika, ya, jumlatun minal adillah. Kemudian hal ini telah ditunjukkan oleh sebagian dalil, ya, kisahnya Nabi Shu'aib, ya, Shu'aib ketika menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Ya. Qala inni uridu an ankihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'juruni samania hijaj. Shu'aib mengatakan kepada Musa, wahai Musa, aku ingin menikahkan dirimu dengan ya, salah seorang dari kedua anakku ini, tapi dengan apa? Dengan mahar kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Ya, lihat, ketika melihat Nabi Musa sebagai sosok yang soleh, maka Shu'aib menawarkan anaknya kepada Nabi Musa. Demikian juga dalam hadis Bukhari, ya, dari Abdullah bin Umar, ketika Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, meninggal suaminya ketika Hafsah menjanda, ya, Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, suami beliau meninggal dunia, maka apa yang dilakukan oleh Umar sebagai seorang bapak? Ya, beliau mencari pasangan pengganti bagi anaknya tersebut. Beliau ketemu sama Utsman, kemudian Utsman, ketika itu Utsman menduda, ya, maka kemudian ditawari, Utsman, mau nggak nikah sama putriku? Nah, kemudian setelah beberapa hari Utsman mengatakan, ya, sepertinya saya hari-hari ini tidak mau menikah. Kemudian beliau bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ditawari juga oleh Utsman, oleh Umar, mau enggak menikah dengan Hafsah. Abu Bakar diam, enggak mau bicara. Kemudian apa? Umar pun merasa marah kepada Abu Bakar. Kenapa ini kok ditawari anak saya kok enggak mau ya? Maka kemudian ternyata Hafsah pun dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Abu Bakar ya bercerita kepada Umar bahwa dia sudah mendengar rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Hafsah. Makanya ketika ditawarkan ya Abu Bakar diam. Bukan dia enggak mau ya, tapi karena dia sudah mendengar kabar bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk apa? Untuk menikahi Hafsah. Jadi beliau sudah mendengar kabar bahwa Rasul ingin menikahi Hafsah. Makanya apa? Beliau diam ya. Gak mau membongkar rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya, menjaga rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kemudian ini kan menunjukkan bahwa Umar itu menawarkan anaknya. Jadi enggak apa-apa ya, menawarkan anaknya kepada laki-laki yang saleh. Ya. Walaupun laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Ya, untuk dipoligami. Ya. Abu Bakar kan ketika itu sudah punya istri Ummu Ruman. Ya. Ummu Ruman ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tapi ditawari. Jadi bukan satu penghalang, misalnya ada orang saleh dia sudah berkeluarga, sudah punya istri, kita tawarkan anak kita, ini anak saya tolong dinikahi walaupun jadi yang kedua enggak jadi masalah. Ya, kita bisa melihat bagaimana Umar menawarkan putrinya yang menjanda kepada Abu Bakar yang sudah punya istri, ya. Jadi bukan masalah. Kita tuh kadang-kadang terlalu ngeberatin tradisi ya, kebiasaan masyarakat dan perasaan ya. Padahal hal tersebut diperbolehkan dalam syariat. Ya. Sekarang misalnya dia enggak dapat laki-laki soleh yang masih lajang, susah misalnya. Ada laki-laki soleh yang sudah teruji, dia punya keluarga, Masya Allah, bagus ya. Dan dia diberi kemampuan oleh Allah untuk berpoligami. Enggak apa-apa anak kita dinikahin, jadi yang kedua tuh enggak jadi masalah. Tapi ya itulah tadi, karena gengsi ya, enggak mau jadi yang kedua ya. Kalau masih bisa cari yang single-single aja ya. Anaknya keburu tua karena tidak mendapatkan apa orang yang akan menikahi putrinya tersebut. Baik. Kemudian juga ada siapa? Hadis dari Ummu Habibah di sini. Akhrajal Bukhari aidan min hadis Ummu Habibah. Hadisnya Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah pernah menawarkan adik beliau. Ummu Habibah ini putrinya Abu Sufyan. Kemudian dia menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anki ukhti ya anki ukhti binta Abi Sufyan. Wahai Rasulullah, nikahi juga lah. Nikahi juga adikku ya, putrinya Abu Sufyan." Ya. Maka kemudian apakah kamu suka ya? Apakah kamu suka kalau aku menikahi adikmu? Maka tentu kata beliau, kata siapa? Kata Ummu Habibah, "Uhibbu min syirakni man syarakani fi khairin ukhti." Aku suka bahwa yang mengikuti kebaikan, menjadi yang sama-sama menjadi istri bagimu wahai Rasulullah adalah saudaraku. Jadi kami berdua punya kedudukan yang sama, sama-sama menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Inna dzalika la yahillu li." Yang demikian tidaklah halal bagiku, mengumpulkan dua saudari dalam pernikahan poligami, yang demikian tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di sini ada lanjutannya. Kemudian Ummu Habibah menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menikahi Durrah binti Abi Salamah? Ya, apakah engkau akan menikah dengan Durrah binti Abi Salamah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hah, putrinya Ummu Salamah?" "Enggak bisa," kata beliau. "Ya, tidak mungkin aku menikahi anak tiriku," kata beliau. Ya. "Selain dia anak tiriku, yakni fi hujri itu artinya dia berada dalam pengasuhanku, anak tiri beliau. Mahallat li innaha li ibnatu akhi minar radha'ah." Ya, atau minar ridha'ah. "Karena sesungguhnya Durrah binti Abi Salamah ini adalah putri dari saudara sepersesuanku." Jadi ada dua faktor yang menghalangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk menikahi Durrah binti Abi Salamah. Nah, syahid dari hadis ini bahwa Ummu Habibah berusaha untuk menawarkan adiknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu tidak boleh secara syar'i. Ya mungkin Ummu Habibah belum tahu bahwa itu tidak boleh ya. Tapi yang jadi syahid bahwa dia ingin agar orang yang dia cintai ini mendapatkan orang yang soleh. Ya. Demikian juga ya dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Ketika Ali mengatakan wahai Rasulullah ya kenapa engkau menikah dengan orang-orang Quraisy tapi meninggalkan orang-orang yang selain Quraisy ya tanawqa fi Quraisy wa tada'ana, wahai Rasulullah kenapa engkau mencari calon istri itu bukan dari keluargamu ya, orang yang masih dekat hubungannya dengan keluargamu, kenapa kok cari istri itu dari orang-orang Quraisy yang jauh hubungannya denganmu ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan wa innakum syai, emang ada calon ya, emang kalian ada calon nih, kata Nabi SAW ya, kultun na'am bintu Hamzah, maka kata Ali ya putrinya Hamzah itu ya, putrinya Hamzah. Ya, Hamzah itu kan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan putrinya Hamzah kan sepupunya Nabi Alaihissalatu Wasallam. Boleh menikah. Tapi ternyata kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Ya enggak halal, kata siapa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau anaknya Hamzah enggak boleh. Kenapa? Karena Hamzah itu dulu sama-sama disusui. Ya, kami berdua sama-sama disusui. Baik. Ya. Maka ini adalah perbuatan atau apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah. Kemudian beliau memberikan catatan di sini, walaisa fi ardi rijali ibnatahu ala ahli shalah ya lizawaj aibun ala rajul wala ta'nun alaihi fi dinihi. Menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang saleh ini bukanlah sebuah aib. Ya, bukanlah sebuah aib. Ya. Dahulu Umar melakukannya, Shu'aib melakukannya. Ya. Tapi apa? Tapi tawarkan kepada orang yang soleh. Ya, sehingga tidak menjadi sebab perendahan. Kalau kita menawarkan kepada orang yang soleh, dia paham bahwa ada seorang bapak yang menginginkan anaknya untuk menikah dengan orang yang soleh. Tapi kalau kita tawarkan anak kita kepada sembarang orang, jadi anak kita jadi rendahan. Ya, jadi bahan tertawaan. Lihat nih, enggak laku ya kalau ditawarin ke saya nih, ya. Makanya nawarkannya pun harus pilih-pilih, tawarkan kepada orang yang saleh. Ya. Kemudian juga diberi catatan oleh beliau bahwa hendaknya dengan seizin, ya, tidak boleh pemaksaan, tidak boleh ada nikah paksa, ya, tidak boleh ada nikah paksa, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan la tankihul ayyam, ya. Hatta tustakmar. Ya, janganlah kalian nikahkan janda kecuali dia dimintai izin terlebih dahulu. Ya, janganlah dia seorang janda dinikahkan sampai dia diajak untuk bermusyawarah. Dan janganlah kalian menikahi biker, yakni gadis perawan, hatta tustakzan sampai dia dimintai izin. Ya, jadi tidak boleh ada nikah paksa, harus apa? Harus ada perizinan dan persetujuan dari orang yang dinikahi. Ya, maka orang bertanya, ya Rasulullah, kaifa ibnuha? Qala an taskut. Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai Rasulullah, bagaimana izin dari wanita yang masih gadis? Maka dengan diamnya, ini merupakan izin darinya. Ya. Kemudian kalau kita maksa menikahkan anak perempuan ya dengan pria yang tidak disukai, ya kadang-kadang ini merusak rumah tangga. Jadi dia setengah hati dalam menjalankan pernikahannya. Jadi malah jelek ya. Ini kalau dia tidak suka dengan suaminya, dia melakukannya dengan cara terpaksa, ya maka akan muncul problematika, sekian banyak problematika dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dari awalnya menikah ya sudah tidak suka, ya sudah tidak suka. Baik. Nah ini mungkin yang bisa kita sampaikan, udah habis waktunya nih, injury time. Ya, kecukupan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Sekarang kita akan coba jawab. Silakan bagi para akhwat dan umahat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, bagi yang menyimak melalui Facebook, silakan kalau mau kalau mau bertanya bisa di kolom komentar. Ya. Mana pertanyaan? Oh, di sini ya, di kolom chat ya. Baik. Ustadz, apakah pembelajaran ilmu dunia yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa ini berlaku untuk anak laki-laki atau anak perempuan? Ya, bagaimana hukumnya anak perempuan yang kuliah ilmu seperti teknik, karena di sisi lain terkadang ilmunya tidak urgen untuk dipelajari oleh perempuan. Baik, ini umum ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu teknik ya juga bermanfaat ya, apakah nggak boleh perempuan misalnya bekerja dalam masalah teknik? Ya boleh-boleh saja ya. Teknik kimia, teknik apa ya, banyak pelajaran cabang-cabang teknik itu yang diperlukan juga. Insya Allah nggak jadi masalah ya bagi wanita ya, kecuali misalnya teknik yang memang membuat dia seperti laki-laki, seperti teknik pertambangan itu ya. Kalau teknik itu kan macam-macam ya, teknik arsitektur misalnya, teknik arsitektur kan nggak masalah dipakai perempuan ya. Maka lihat dulu tekniknya ya, lihat dulu tekniknya teknik apa. Teknik elektro misalnya ya, dia menjadi IT kan, elektro juga banyak cabangnya kan, informatika juga di sebagian kampus tuh masuknya ke elektro, teknik elektro dan komunikasi ya. Jadi nggak jadi masalah, lihat dulu tekniknya teknik apa. Tapi kalau teknik pertambangan ya kasihan ya, dia harus ke site nanti ya, ke tempat-tempat batu-batu yang memang itu lebih cocok untuk pekerjaan laki-laki ya, sama kayak pekerjaan tentara misalnya kan. Kalau perempuan, tentara perempuan ya, itu nanti dia ikut perang ya, harus berkonflik dengan musuh dan lain sebagainya, maka ini tidak cocok bagi perempuan. Tapi kalau teknik, lihat dulu tekniknya apa ya, dan mengajarkan apa yang di yang menjadi bakat anak ini umum bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Tentang surat An-Nur ayat 32, apakah wali nikah seorang budak perempuan adalah tuannya, bukan ayah atau pamannya? Wallahu ta'ala alam. Saya belum lihat bagaimana perinciannya dan belum dapat juga materi ini. Sejauh yang saya tahu belum ada ya, belum dapat materi materi tentang siapa yang menjadi wali nikah seorang budak perempuan. Nggak tahu saya jawabannya yang nomor 2. Baik, silakan kalau ingin bertanya. Masih ada pertanyaan? Bagaimana cara menghadapi orang tua, khususnya bapak yang masih condong terhadap hal keduniaan maupun dalam suku ketika anak ingin menikah? Ya, kalau ibu sudah mendukung. Ya, berdialog. Ini perlu ada dialog. Kenapa alasannya bapak masalah dunia yang menjadi patokan? Ya. Kalau misalnya dia bilang calon suami itu kehidupannya masih gitu-gitu aja, ya coba lihat bapak dulu nikahnya gimana pak? Ya bapak juga dulu mungkin ketika menikah sama aja kan, belum punya apa-apa. Ya, namanya orang nikah itu begitu ya, tinggal dulu rumah kontrakan kecil, kemudian mulai kita nabung beli tanah, kemudian nabung lagi beli rumah, bikin rumah, ya kendaraan berubah ya, yang dulunya second. Kemudian ganti anaknya udah banyak, baru beli mobil gitu ya. Kan namanya rumah tangga kan seperti itu. Ya. Jadi coba dialog sama bapaknya. Ya. Untuk mengalahkan argumen bapaknya tadi, ya mungkin karena kita berpikir positif saja. Ya, mungkin bapaknya itu pengen agar anaknya tuh enggak susah. Jadi kalau nikah dia bisa nikah dengan kondisi yang sudah mapan, enggak perlu susah-susah lagi kayak emaknya dulu ya. Makanya dulu tinggal di rumah mertua, berkelahi sama mertua ya. Nah, mungkin itu yang diinginkan orang tua. Kita tuh harus banyak husnudzon kepada orang tua. orang tua tuh kita ini adalah aset mereka ya. Jadi mereka juga mikir-mikir sebenarnya kalau asetnya ini jadi susah gitu ya hidupnya. Baik. Jadi coba dialog dengan Bapak yang baik, kemudian berdoa ya, kita berada di waktu-waktu yang mustajab ya, di bulan Ramadan, apalagi di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini, ya, perbanyak doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Bapak. Baik. Suku ya, hari gini masih juga ya, masih suku-sukuan ya. Saya kira sudah punah kebiasaan atau apa namanya, persepsi tidak boleh menikah dengan suku tertentu ya. Saya suku ini nggak boleh nikah sama suku itu ya. Tapi ternyata masih ada. Ya banyak-banyaklah berdialog dengan orang tua. Kita tuh kadang-kadang tuh kurang dialog sama orang tua. Ya padahal kalau dialog kemudian adu argumen, nah makanya gitu ya. Kita itu juga harus bangun budaya adu argumen di tengah-tengah kita. Ya musyawarah lah, ya kan, bukan adu argumen ya. Musyawarah lah antara bapak dan ibu. Kadang orang tua itu merasa pikiran dia itu benar, ya. Apalagi dia orang tua gitu kan, pengalamannya banyak. Tapi setelah berdialog dengan anak, ya malah kebuka pikirannya. Malah kebuka pikirannya. Anaknya punya perspektif yang berbeda. Gini Pak, kalau menurut saya begini-begini, nah, ya. Jadi yang penting itu adalah berdialog dengan orang tua. Baik. Ya, mohon doanya Ustadz dan para jamaah agar dimudahkan menikah bulan depan. Amin. Ya, ya sallallahu umuraki. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan anti. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Insyaallah kita bertemu lagi di hari Jumat insyaallah ya. Hari Jumat kita coba lanjutkan lagi pelajaran kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.